Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa 'inna ya rabbana fi hadha syahril karimi ala siyami wal qiyam. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis ini, majlis tadabbur, merenungi firman-firman Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan khususnya di bulan mulia ini, di bulan Ramadan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah anjurkan dan Nabi anjurkan untuk kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi segala kemaksiatan. Dan Allah membuka pintu halal untuk kita dan menutup pintu haram untuk kita. Kita lanjutkan, kita masih di surat Al-A'raf ayat yang ke 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil sa'ati, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan kejadiannya itu? Kapan waktunya? Kapan tibanya hari kiamat? Orang Yahudi yang bertanya. Pertanyaan orang Yahudi ini berangkat dari pengetahuan mereka di kitab suci mereka. Karena di kitab suci mereka tidak pernah ada keterangan tentang hari kiamat. Bahkan mereka juga tahu, kalau nabi-nabi mereka pun juga tidak tahu hari kiamat. Karena kebenaran yang mereka yakini adalah tidak ada yang tahu hari kiamat. Maka dia ingin ngetes nabi, ya kalau sampai nabi ngomong ya langsung dianggap sebagai pendusta. Bahkan ada yang mengatakan pertanyaan itu juga datang dari orang Arab sendiri di sekitar baginda nabi. Kalau memang Nabi tahu, minta dikasih tahu. Cuman tujuan Yahudi kalau bertanya untuk menyocokkan omongan Nabi Muhammad, untuk mengetes Nabi SAW. Dan ternyata jawaban Nabi sama dengan apa yang mereka yakini dan ada di dalam kitab suci mereka. Yas'alunaka 'anil sa'ati, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan waktunya, kapan tibanya. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Ini menunjukkan Nabi Muhammad tidak ngomong asal, ngarang. Karena bisa saja ngira-ngira. Diperkirakan mereka mati pun juga enggak bakal nemunya. Enggak aja 1000 tahun lagi kayak 2000 tahun lagi kayak. Kalau ngarang, Nabi bukan ngarang. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu dari Allah. Dan Nabi pun di saat mengatakan tidak tahu, tidak takut, jangan mentang-mentang Nabi kemudian harus menjawab semuanya. Nabi mengatakan tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Innama ilmuha inda Rabbi. Yang tahu hari kiamat hanya Tuhanku, Allah. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada yang mengetahui waktu kejadiannya kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki yang dengan baju yang sangat putih, rambut hitam, bersih, datang duduk kepada Nabi lalu bertanya tentang anis saati. Matas anis saati? Akhbirni anis saati, beritahu aku tentang hari kiamat. Kapan tibanya hari kiamat? Ternyata baginda Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya aku dan yang kau bertanya, aku tidak lebih tahu daripada kamu. Sementara yang bertanya itu siapa? Malaikat Jibril dalam hadis Jibril. Hadis tentang mal iman, Islam, ihsan, kemudian asratu sya'ah. Jibril yang bertanya. Jibril tidak tahu. Bertanya kepada Nabi dan Nabi pun mengatakan, aku tidak lebih tahu dari engkau wahai Jibril. Sampai di sini sudah selesai. Tidak ada yang tahu hari kiamat. Siapapun. Makanya jangan percaya dengan berita-berita yang mengatakan hari kiamat tahun 1912. Sudah selesai. Sudah kelewat. Bangkit lagi kita. Kemudian mundur lagi 1500. Nah, tidak ada itu semuanya. Wah, hitungan Imam Suti itu hitungan bukan pasti. Mereka mencoba menghitung sesuai dengan menggabungkan antara nas-nas, tapi sudah diputus oleh berita ini. Tidak ada yang tahu, selesai. Bahkan kalau seandainya orang yang sangat Anda percaya dengan segala ilmunya, lalu beliau adalah seorang wali besar misalnya, kok tiba-tiba dia dengan ilhamnya mengatakan kiamat tahun terjadi 1500-1600, enggak wajib percaya. Wong sudah jelas dari sini kok. Dan apa keuntungannya kalau apa keuntungan dengan Anda yang hidup hari ini misalnya ada betul-betul berita bahwasanya kiamat tahun 2020. Apa keuntungannya bagi Anda? 2100 deh. Enggak panjang dikit ya. Apa keuntungan bagi Anda? Bukankah hari ini pun kita sudah yakin kiamat akan tiba? Dan sebelum kita menanti kiamat besar itu, akan ada kiamat untukmu sendiri yang menjadikan rumahmu gak berarti lagi untukmu, hartamu gak berarti lagi untukmu. Keluargamu pun harus menyingkirkan engkau dari rumah megahmu, harus dipinggirkan ke kubur sana. Itu kiamatmu yang harus kau pikir. Ngurus kiamat besar. Semua akan menemukan kiamat masing-masing. Ini. Banyak beberapa waktu yang lalu ada di share sana sini. Enggak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kan sudah jelas riwayat-riwayat semacam itu. Memang ada yang pernah menghadirkan seperti dinukil dari Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala tentang hitungan-hitungan beliau. Tapi ulama kan sudah menjelaskan, menolak itu semuanya. Masa yang ditolak oleh ulama lain kemudian kita mencoba menghadirkannya. Bukan Imam Suyuti yang salah. Beliau mencoba dalam itu dijelaskan tentang hitungan-hitungan yang sebetulnya mudah bagi siapapun. Itu hanya upaya menghitungkan ada nas begini, nas begini, nas begini. Kemudian coba dihitung 1500 hari kiamat tidak ada. Karena Nabi sudah menjelaskan tidak ada. Yujalliha illallah. Thaqulat fis samawati wal ardi thaqulat, berat berita kiamat itu nanti kalau terjadi bagi langit dan bumi. Atau yang enggak ada yang tahu, berat sekali kisah hari kiamat itu, dahsyat bagi ahli langit dan ahli bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Pokoknya kalau sudah datang hari kiamat itu spontan nanti. Spontan datang gitu saja. Kemudian ada berita dari Nabi, ahli iman itu enggak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat itu. Kan cukup, yang penting kita jaga iman kita. Ini 1440. Kalau sudah berita selain daripada berita dari Shadiqil Masduq, urusan ghaib, kita tidak wajib percaya. Nanti ada selebaran, ini tahun 84, Saya masih kecil sangat. Sangat kecil, atau sudah setengah baca atau berita sama ini. 88 atau 84? 88 lah. Ada selebaran bahwasanya penjaga kubur Nabi bermimpi ketemu Rasulullah. Kalau kiamat sudah dekat, bagi yang menyebarkan ini maka akan selamat anak keturunannya. Kalau tidak, celaka. Muncul lagi, ada itu semuanya. Enggak usah dengar. Jangan-jangan dia bos fotokopi dia. Makanya kalau sudah orang punya pondasi dasar-dasar, enggak mudah. Mendengar berita-berita lalu ke bawah, enggak mudah. Selesai. Enggak usah difotokopi. Yang terakhir apa? SMS waktu itu sebelum adanya WA. Yang menyebar SMS ini, makanya ini. Kalau enggak, awas. Celaka. Yang dalam waktu singkat, rizkinya banyak. Wah, ini orang yang lagi macet rizkinya kayaknya. Langsung ngakser. Langsung. Enggak perlu percaya dengan hal-hal semacam itu. Enggak ada. Selesai. Yang perlu kita pikirkan adalah kiamat pribadi kita yang kita tidak tahu. Dua hal disembunyikan ini. Banyak yang disembunyikan Allah, di antara adalah kiamat kecil untuk diri kita dan kiamat besar. Disembunyikan. Kita pun tidak tahu kapan mati. Ada orang seger buker pun meninggal. Sakit lama enggak mati-mati. Ada. Tidak ada yang tahu kematian seseorang. Tidak ada yang tahu. Hari kiamat tidak tahu. Baginda Nabi pun tidak diberitahu oleh. Nah. Orang Yahudi di saat mendengar Nabi mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah, tambah bingung. Benar ini orang. Sama dengan Nabi kita ngomong, enggak ada yang tahu. Cuman karena kesombongan mereka tetap saja tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Ya'tikum ila baghtatan, kalau datang itu spontan nanti. Akan tapi ada kabar bahwasanya dari Nabi, ahli iman tidak akan menemukan ahwal atau dahsyatnya. Kalau sudah bumi terbelah, gunung berhamburan, dan seterusnya. Hancur semuanya. Itu tidak ditemui oleh ahli iman. Dikatakan, disebutkan bahwasanya sebelum datang kiamat yang dahsyat itu, Allah akan mengirimkan angin sejuk sepoi-poi masuk ke rumahnya ahli iman dan meninggallah saat itu. Maka kita, pokoknya kita jaga iman kita deh. Wah, bayangin tuh, berhamburan. Kita melihat gunung Merapi saja, asapnya dari kejauhan sudah serem. Apalagi ternyata hamburan gunungnya di atas kepala kita. Belum lagi guncang, idza zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalat. Goncangan bumi, gempa beberapa menit saja sudah gemetaran kita. Teringat yang di Lombok, teringat di Flores, teringat ini. Badan. Itu hari iman dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, selesai. Dikasih kiamat syukra dulu. Enggak menemukan dengan iman husnul khatimah. Jadi yang kita perlu cermati adalah kiamat pribadi kita aja deh. Yang kita pasti mati. Enggak sampai 100 tahun deh. Dari yang sudah berapa? Berarti kalau yang sekarang umurnya 40 kan 140 tahun ya. Panjang banget tuh. Kita pikir kiamat kita sendiri, bagaimana kita nanti di saat menghadap kepada Allah. Urusi ya kiamat kubur. Memang ada tanda-tanda kiamat. Belum keluar Ya'juj wa Ma'juj. Matahari juga masih terbit dari timur. Ada 100 sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Sayyidina Isa juga belum turun. Baik. Ada nanti tanda-tanda hari kiamat. Tapi apapun bentuknya, tanda itu bisa dikirim oleh Allah dalam waktu singkat. Allah kan punya waktu. Bisa saja kalau menghendaki hari kiamat jadi, ya saat ini didatangkan tanda-tanda semuanya beres, lalu kiamat. Dan karena Anda ahli iman, Anda langsung meninggal semuanya, selesai. Dan itu kita tidak tahu kapan waktunya. Yang jelas hari kiamat akan tiba. Bahkan itu sebagian daripada hal yang harus kita imani, usulul aqidati, iman. Harus kita beriman dengan hari kiamat. Dan dibangkitkan orang di padang mahsyar. Dan seterusnya. Nyebrang. Yas'alunaka ka'anna khafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu. Seolah-olah engkau ini yang sangat mengetahui tentang hari kiamat. Mereka bertanya kepadamu. Kul, katakanlah, innama ilmuha indallah. Diulang lagi dua kali. Yang tahu ilmunya hanya bagi Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi orang pada enggak tahu kalau yang tahu hanya Allah. Sehingga ada orang ngira-ngira dia tahu. Bagaimana ilhamnya sebagian orang? Ilham kita tidak wajib percaya. Ilhamnya siapapun kita tidak wajib percaya. Ilham bukan wahyu. Biarpun dia orang yang sangat soleh, bisa saja was-was syaitan juga bisa. Tapi kita juga tidak boleh menuduh seorang kekasih Allah kena was-was syaitan, enggak. Yang jelas kalau sudah ada pembahasan yang jelas seperti ini, kita tidak percaya pun tidak membahayakan untuk kita. Baik. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamuna, tapi kebanyakan orang tidak tahu kalau yang tahu hanya Allah. Sehingga banyak orang yang mencoba pengin tahu. Ada yang buat film. Dan kurang lebih hayal film. Mungkin selain itu yang bercerita tentang hari kiamat tiba, karena tidak bisa buat film maka tidak ada filmnya. Selesai urusan hari kiamat. Penekanan, pikirlah kiamatmu sendiri. Di saat dicabut nyawamu, nyawa kita dicabut, kita urusan dengan Allah. Urusan dengan di alam barzah kita akan ditanya. Kul, katakanlah lagi sempurna, bukan saja urusan kiamat. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku tidak memiliki untuk diriku yang manfaat dan yang membahayakan. Maksudnya apa? Manfaat dan yang membahayakan dari Allah. Jika Allah menghendaki seseorang mendapatkan kemanfaatan, tidak ada satupun yang bisa menolak. Dan begitu juga kalau Allah menghendaki kepada seseorang itu mendapatkan musibah, juga enggak ada yang bisa menolak. Semuanya Allah. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki akan terjadi manfaat sampai kepada fulan, bahaya sampai kepada fulan. Ini tambahan. Inilah menjadikan orang-orang semakin yakin kalau ini wahyu. Kalau bang Nabi Muhammad pengarang kan tinggal ngarang aja kan. Wah, tahu. Memang bukan pengarang Nabi, bukan ngarang Nabi. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu semuanya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Wa ma massani yasu'. Kalau seandainya aku tahu yang gaib. Gaib ada dua. Gaib mutlak yang tahu hanya Allah. Gaib nisbi ada gaib. Akan tapi ada sebagian hamba yang diberitahu oleh Allah. Seperti Nabi mendapatkan wahyu. Makanya Nabi memberitakan tentang hari kiamat. Nabi memberitakan tentang surga. Nabi memberitakan tentang neraka. Semua adalah gaibiyat, gaib. Tapi Allah memberikan tahu kepada Nabi. Maka yang boleh ngomong yang dikasih tahu Allah. Kalau tidak dikasih tahu Allah, jangan ngomong. Yang dikasih tahu Allah itulah. Maka Nabi mengetahui sebagian daripada yang khaib. Maka ada satu nazam yang dikarang oleh Imam Busiri yang bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui ilmunya adalah ilmu gaib, langsung dikatakan wah ini kafir. Bukan ilmu gaib, sebagian maksudnya berita Nabi. Ini kisah tentang Nabi pun diberitahu oleh Allah ilmu-ilmu gaib yang kita wajib mengimaninya. Kalau ada orang yang mengkafirkan Imam Busiri dengan nazamnya dibalik, berarti yang benar adalah mengatakan Nabi enggak tahu apa-apa tentang gaib. Harus ngomong gitu. Nabi enggak tahu apa-apa tentang surga, maka Nabi enggak berhak ngomong surga. Nah, ini gitu. Yang berbeda malah keluar dari iman. Nabi diberitahu oleh Allah sebagian daripada yang gaib. Makanya gaibnya nisbi, gaib bagi kita, tidak gaib bagi Nabi. Kemudian Nabi beritahu kepada kita dan kita percaya. Tentang Asratus Sa'ah, tentang bagaimana datangnya kembali Sayyidina Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, tentang bagaimana matahari akan terbit. Itu gaib, kita enggak tahu nanti kejadiannya, belum. Tapi kita wajib yakin, maka khusus yang ini hanya yang mendapatkan wahyu yang boleh ngomong. Kiamat tibanya kapan Nabi mengatakan tidak tahu? Ya tidak tahu. Jangan mengaku tahu. Nabi saja tidak tahu. Baik. Kalau memang aku tahu yang gaib dari diriku sendiri, kan ada ilah masya Allahnya. Kalau aku tahu yang gaib semuanya, gaib aku tahu, lastakthartu minal khairi wa mamassani as-su'u. Di saya aku akan memperbanyak kebaikan, dagang enggak akan bangkrut misalnya, apa saja, perang enggak akan kalah, enggak akan kejadian di Uhud. Kan Nabi tahu bahwasanya nanti Khalid bin Walid akan menyerang dari arah sana, kan tahu seharusnya kan begitu. Kalau aku tahu gaib aku tahu, tapi enggak, Nabi mengatakan, "Hei pemanah jangan turun," gitu toh. Sampai di sebatas itu wahyunya. "Hei pemanah kau jangan turun." Ya Rasulullah. Turun, balik, serang balik oleh Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid sebelum masuk Islam. Berantakanlah umat Islam. Kalau Nabi tahu yang gaib enggak akan kejadian itu, mesti dikasih tahu, kamu jangan turun. Kenapa? Nanti Khalid nyerang dari sana loh ya. Tinggal ngomong gitu. Tapi Nabi pun tidak. Nabi tidak tahu. Dan Nabi bertanya kepada Salman Al-Farisi, kira-kira gimana menghadapi musuh kayak begitu? Apa pengalaman wahai Salman waktu mengadakan perang di Persia sana? Oh, buat parit ya Rasulullah. Khandaq. Oke, buat parit. Nabi minta menang. Jadi ada yang disembunyikan oleh Allah, akhirnya pun dikasih tahu oleh Allah. Jadi Nabi mengetahui yang gaib karena Allah kasih tahu. Bukan Nabi mengetahui gaib dari diri Nabi sebebas-bebasnya, enggak. Maka yang disampaikan Imam Busiri itu adalah menunjukkan bahwa, mengingatkan kepada kita bahwasanya ada berita-berita gaib yang dari Nabi yang kita harus percaya. Tapi orang yang benci dengan Busiri langsung mengatakan, ini penuh pengarang mengatakan Nabi ilmunya adalah ilmu gaib. Mengetahui gaib. Bukan, Imam Busiri tidak mengatakan ilmu Nabi Muhammad mengetahui semua yang gaib. Tidak, hanya memberitahu, kan ada rentetannya. Jadi ada orang mudah mengkafirkan, tidak membaca sebelum dan setelahnya. Termasuk nanti kejadian di hari kiamat itu, lihat ada namanya syafa'ul uzma, yang semua orang yang ada di padang mahsyar merasakan mendapatkan pertolongan dari Nabi, biarpun kafir, yaitu syafa'at uzma. Waktu Nabi, orang-orang di padang mahsyar minta kepada Nabi Adam agar diredakan suasana mahsyar waktu itu. Nabi Adam enggak mau, Nabi Nuh enggak mau, Nabi Musa enggak berani, Nabi Ibrahim, Nabi Isa enggak berani. Nabi Muhammad, ya li untukku itu, aku yang minta amin. Sujud Nabi Muhammad. Diseru irfa' raksak, angkat kepalamu. Saltu'ta, minta apa kau akan dikasih. Kemudian setelah itu Nabi memberikan pertolongan, padang mahsyar semuanya merasakan sejuk sesaat saat itu. Ada perubahan. Tujuannya apa? Allah ingin memamerkan ini Nabi paling istimewa. Biar tahu ini Nabi istimewa. Nah ini, dirasakan oleh semuanya. Orang-orang kafir sekalipun. Ini syafaat utma. Maka menulislah Imam Busiri dalam syairnya, Mali, apa? Ya, gimana syairnya? Mali, siwaka indal hadith ahdathil amami. Yang hafal syairnya? Mohon maaf, saya lupa. Jadi digambarkan dalam syair itu bahwasanya tidak ada pelindung bagiku kecuali engkau. Ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau. Di saat kejadian yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Di saat kejadian dahsyat di padang mahsyar, langsung dikatakan, ini bagaimana kok mengatakan tidak ada pelindung kecuali Nabi Muhammad? Itu syirik. Oh, ini kejadiannya khusus waktu itu, syafa'at udhba. Dan memang tidak ada yang bisa menolong kecuali Nabi waktu itu. Nabi, semua Nabi yang lain mundur, hanya Nabi Muhammad. Baik. Nah ini, Nabi SAW, ada orang yang menuduh ulama-ulama kita. Memang ada yang misalnya ada tasawuf, ini ilmu yang luar biasa. Di sana memang ada benalu-benalu tasawuf. Orang-orang yang punya pemikiran sesat masuk dalam wilayah tasawuf sehingga sampai yang menjadikan orang tidak sholat, menghalalkan yang haramkan. Ini adalah tasawuf palsu, tidak ada hubungannya dengan dunia tasawuf. Akan tapi orang seperti Imam Busiri, orang-orang seperti Imam Busiri adalah orang besar, orang hebat yang sangat kuat akidahnya, imannya. Termasuk di dalam masalah mengetahui yang gaib tadi. Baik. Kalau seandainya Nabi tahu bahasanya mana yang akan membahayakan, mana yang tidak, yang akan terjadi, yang akan datang, niscaya begitu mudahnya Nabi, wah nanti akan kejadian ya jam begini, nanti akan diserang dari sana. Tapi Nabi enggak. Makanya Nabi berijtihad juga, berusaha menggunakan pikir beliau, kemudian didukung dengan wahyu, maka Nabi membuat strategi dalam peperangan. Kalau tahu kan gampang saja. Stop. Sini, kita lari ke sana, aman, sudah, beres. Tapi Nabi tidak tahu, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Maka sebagian daripada apa yang dilakukan Nabi di dalam peperangan pun petunjuk dari wahyu. Petunjuk dari wahyu. In ana illa nadhiru wa bashirun liqaumi yu'minun. In ana, tidaklah aku kecuali nadhir dikirim oleh Allah untukmu sebagai nadhir, yang memperingatkan kepada kalian akan begitu pedihnya siksa, agar kalian siap-siap agar tidak masuk neraka, begitu indahnya surga agar kalian siap untuk bisa masuk surga. Nadhir mengingatkan kalian agar takut neraka, takut hukuman di alam barzah. Bashir memberikan kabar gembira bahwasanya ada nikmat Allah yang tidak bisa dibanding dengan nikmat dunia. Seenak-enak apapun di dunia, senikmat apapun di dunia, kalau sudah dibanding dengan nikmat surga jadi enggak apa-apanya. Begitu sebaliknya, sepedih-pedihnya sakit yang kau rasakan di dunia jika dibanding dengan hukuman di neraka enggak ada apa-apanya. Itulah bashir wa nadhir. Liqaumi yu'minun, untuk orang yang beriman. Jadi peringatan dari Nabi dan himbauan dari Nabi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman enggak bisa mengambil faedah. Orang yang beriman, maka wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman mendengar ayat Al-Qur'an dikumandangkan, tambah iman. Dengar ayat neraka, minta perlindungan dari Allah. Dengar ayat surga, minta kepada Allah agar bisa masuk surga. Dan begitu seterusnya orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman enggak berguna. Orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang kenal Allah, dan untuk mereka lah Al-Quran berguna. Kalau bagi orang kafir tidak. Bahkan akan menjadikan hujjah alaihim. Akan menjadikan mereka semakin disiksa dengan pedih. Mereka percaya Al-Quran itu benar. Karena mereka ingin mencoba merusak Al-Quran, enggak bisa. Zaman dulu, makanya pada akhir-akhir kita melihat beberapa waktu yang lalu ada orang dari negeri Arab sana, dari orang non-muslim mencoba mengotak-atik Al-Quran. Karena dia adalah pakar bahasa dia. Mencoba menyalahkan Al-Quran. Terlambat orang akhir zaman. Di negeri zaman Nabi, orang lebih hebat pakar-pakar bahasa. Itu pun gak berani. Orang akhirnya ditertawakan oleh anak-anak kecil. Ditertawakan oleh mahasiswa kelas semester kelas 1 dalam bahasa Arab. Ini belum lama ada satu orang mencoba mengkritisi Al-Quran tentang kaidah-kaidah Al-Quran yang bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Ini adalah salah dan sebagainya. Ini para bulagah, pujangga-pujangga hebat pada zaman Nabi saja ditantang, buatlah kau satu ayat saja kalau bisa. Enggak bisa, nyerah mereka. Sementara bahasa Arab kita itu semua kaidahnya diambil dari bahasa-bahasanya orang dulu. Bahasa orang dulu jadikan kaidah karena bahasanya benar. Orang akhir zaman. Ya bahan tertawaan, enggak ada yang nganggup. Wah, dipikir dia lebih hebat bisa ngeritiki Al-Qur'an. Enggak ada. Enggak bisa ngeritiki Al-Qur'an. Enggak ada bisa ngeritik Al-Qur'an karena Al-Qur'an dari Allah dan Al-Qur'an terjaga. Makanya kalau ada orang mengkritik tentang bahasa Al-Qur'an, pasti karena lemahnya dia dalam berbahasa. Enggak ada satupun. Zaman dulu dari masa ke masa sudah nyerah. Fa'tu bi suratin mimitslih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan kalau bisa. Buat persekongkolan, persekutuan yang hebat untuk membuat seperti Al-Quran. Satu ayat saja enggak bisa. Dan mereka terkagum-kagum. Ini bukan syair. tapi indahnya melebihi syair. Ini bukan syair, tapi indahnya melebihi daripada syair. Al-Quran. Nah ini, orang yang beriman saja yang bisa mengambil faedah daripada Al-Quran. Kalau dalam hatinya ada kebencian, bukan orang beriman, maka lihat. Biarpun dia mengerti Al-Quran benar, Al-Quran banyak faedahnya, dia mengambil faedah duniawiyah saja. Sehingga ada orang mengadakan riset Al-Quran mengambil, dan mereka yakin, mungkin karena dia adalah seorang pakar kedokteran, dia mencoba mengambil dari Quran, kira-kira bicara apa Al-Quran tentang kesehatan, diambil, dan benar dia percaya, tapi tidak beriman. Omongan Nabi pun demikian, diambil, karena yakin omongan Nabi Muhammad itu hebat. Cuman mereka menganggap itu sebuah pemikiran, bahkan menganggap Al-Quran juga karangan Nabi. Sudah diberi mukaddimah dari dulu kalau Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sudah diberi mukaddimah oleh Allah. Sudah diberi mukaddimah oleh Allah bahwasanya Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sudah diberi mukaddimah keimanan bagi orang Mekah waktu itu bahwasanya Nabi tidak bersyair. Sudah diberi mukaddimah oleh Allah agar mereka mudah beriman kalau Nabi itu orang yang sangat amanah, tidak pernah berdusta. Akan tetapi begitulah pilihan Allah. Maka bersyukurlah semuanya. Kita jauh dari masa itu. Kita enggak pernah ketemu Nabi, tapi kita dijadikan hamba yang beriman kepada Nabi. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi berucap. Tapi kita beriman. Maka dikatakan Nabi, tuba, beruntung. Tuba, thumma tuba, thumma tuba. Beruntung, plus beruntung, plus beruntung. Siapa? Mereka orang yang tidak bertemu denganku, tapi beriman kepadaku. Yang tidak bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Hebat kalau melihat Nabi beriman mah enteng waktu itu. Karena memang ada mukjizat. Melihat paras Nabi, kesejukan akhlak Nabi dan seterusnya. Tapi kita tidak, belum melihat. Bahkan kita hanya membaca sejarah sedikit-sedikit tapi kuat iman kita. Maka tuba, beruntung bagi kita dan jaga iman ini. Semoga Allah menjadikan kita benar-benar ahli iman. Kalau sudah menjadi ahli iman, maka Al-Quran benar-benar akan bermanfaat, berguna untuk kita. Akan menjadi hidayah dan rahmat untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katirun kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara perempuan umur 17 tahun. Karena orang tuanya nganggur, maka saya ingin membiayai pendidikannya. Dia mondok di pesantren tahfiz. Dalam waktu 1 tahun, dia hanya hafal juz amma. Sepertinya saudaraku itu kurang cerdas, sehingga tertinggal jauh. Apakah biaya yang saya keluarkan percuma saja? Lebih baik biayain orang lain yang berpotensi. Atau kita teruskan biayain anak itu sampai dia bosan. Dan sepertinya saudaraku itu tidak mampu untuk menghafal 30 juz karena kurang cerdas. Mohon penjelasannya, Bu. Baik, bismillah. Yang pertama adalah kaidah dalam berderma. Kaidah dalam berinfak. Anda membiayai satu saudara, saudari untuk menghafal Al-Quran. Allah Maha tahu niat Anda. Anda membiayai orang untuk menjadi ulama, Allah Maha tahu niat Anda. Biarpun orang itu enggak hafal Al-Qur'an dan enggak menjadi ulama, pahalanya sudah dikirim, sudah nyampe. Inilah kaidah beramal. Jangan ada wah nyesel aku biayai kamu, enggak. Urusanmu dengan Allah. Bukan sanjungan di dunia, tapi di akhirat nanti. Bahkan bisa jadi itu lebih aman bagi Anda. Sebab kalau ternyata dia berhasil, bisa saja Anda bertanya, oh itu yang biayai saya dulu. Bisa begitu, habislah pahala Anda. Mungkin lebih bagus harus seperti itu. Jadi yang dibiayai enggak berhasil ternyata. Bebel orangnya. dapat pahala. Ini kok ida berinfak seperti itu. Jadi biarpun dia tidak berhasil, tapi Anda dengan tulus membiayai karena Allah, Allah akan memberikan pahala di akhirat, satu. Yang kedua, Allah akan memberikan kabar gembira di dunia. Sebab apa? Allah fi onil abdi makanal abdu fi oni akhihi. Karena engkau semangat menolong saudaramu, maka ketahuilah Allah pun akan memberikan pertolongan kepadamu. Anak-anakmu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Maka bagi Anda yang biasa berderma membantu pesantren seperti tadi itu, Anda ketahuilah, kalaupun dia tidak berhasil menjadi ulama menghafal Quran, Anda sudah mendapatkan pahala. Kemudian kepedulian Anda kepada anak-anak seperti itu, maka itu menjadikan sebab Allah semakin menjaga anak-anakmu. Ini pasti akan dikembalikan, dan janji Allah tidak pernah luput. Allah tidak pernah ingkar janji. Itu kan janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad, Allah fi onil amdi. Seperti itu kaidahnya. Kemudian yang kedua, ya itu hawa nafsu. Kalau sudah gara-gara dia enggak hafal, kemudian Anda mau ganti dia, kemudian dia terus gimana? Yang biaya dia siapa nanti? Nah, maka Anda tetap biaya dia. Kalau Anda pengen menambah, okelah. Dan ingat, di hadapan Allah pahala itu. Kemudian selanjutnya, bahwa setiap orang yang tidak mudah menghafal itu tidak serta-merta dia itu tidak cerdas. Karena ada orang yang memang susah ngafal. Tapi kalau faham gampang. Susah ngafal karena memang ya enggak bakat ngafal. Enggak bakat ngafal. Enggak bakat ngafal. Tapi sebenarnya dia bisa faham, bisa cerdas. Seperti itu. Selanjutnya adalah, tidak jaminan loh orang cerdas itu selamat loh ya, hati-hati. Yang perlu ditamankan adalah urusan akhlak, bukan kecerdasan. Berakhlaknya seseorang. Cerdas tapi tidak berakhlak itu apa? Kita mencetak setan dalam bentuk manusia. Akhlak yang paling istimewa. Dalam dunia tarbiyah kita tidak kagum dengan kecerdasan. Wah, karena cerdas kalau buat jahat itu wah terencana rapi, hebat, dahsyat. Tapi akhlak istimewa. Makanya mungkin dia tidak bisa menjadi seorang ulama, tapi bisa menjadi seorang yang berakhlak. Paling akhlak untuk dirinya sendiri, pakai akhlak untuk keluarganya. Biarpun dia tidak menjadi seorang ustaz, mungkin dia bermanfaat untuk diri dan keluarganya. Lanjutkan, kalau Anda berderma, lanjutkan. Kemudian tidak serta-merta, ingat awas masalah kecerdasan. Kadang-kadang merendahkan orang dengan kecerdasannya. Atau terlalu bangga dengan kecerdasan. Enggak, tidak, dunia tarbiyah tidak terkagum dengan kecerdasan. Memang cerdas itu penting untuk mendapatkan ilmu. Tapi kecerdasan tidak dibarengi dengan akhlak, hanya akan menjadikan seseorang sombong. Dan kesombongan itulah yang menjauhkan dia dari Allah. Percuma. Sehingga sebagian ittifak ahli tarbiyah. Kalau ingin memberikan ilmu kepada seseorang, yang perlu ditata adalah hatinya agar tidak sombong. Bahkan Imam Ghazali, lihat. Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayahnya, sebelum mengajari seseorang, yang perlu diperhatikan adalah niatnya. Sombong itu karena pangkat dunia. Makanya kalau ada orang niatnya adalah hanya pengen dianggap sebagai orang alim, debat, hebat, diskusi, dan seterusnya, maka itu adalah syaitan. Kalau kita membiayai orang sombong tersebut, orang yang tidak berakhlak itu yang harus Anda pikirkan. Orang yang tidak beradab kenapa dibiayai? Orang tidak beradab kenapa diajar? Maka kalau Anda membesarkan orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka anta syarikun lahu fil ithmi, maka Anda kongsi join dalam dosa. Anda ikut menjadikan dia semakin gede kesetanannya. Anda punya andil dalam kemaksiatan. Maka yang perlu dihentikan itu yang tidak berakhlak, enggak mau patuh dengan agama. Ini mau jangan hanya urusan cerdas. Akhlaknya bagaimana dengan Allah dan Rasulnya? Mungkin dia tidak hafal Quran tapi ternyata di malam harinya dia menangis. Sujudnya Masya Allah luar biasa. Enggak harus hafal Quran, orang hebat. Enggak harus menghafal Al-Quran. Mungkin dia bisa menjadi seorang ustaz yang soleh. Selesai. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya gak suka istrinya berhijab karena kata dia jelek lah atau gak pantas lah. Bagaimana Buya? Kita itu perlu membenahi cara berpikir. Ini yang kocak otaknya. Kalau seorang suami merasa bahwasanya dia lebih senang melihat istrinya tidak pakai kerudung, itu bukan di tempat umum, di kamar suruh lepas baju, selesai. Kan sederhana, ngapain istrinya dipamerkan di luar? Ini pikiran yang perlu dibenahi. Istri kan privasi. Ngapain dipamerin orang? Kalau permasalahannya aja, kamu tampak lebih cantik gak pakai kerudung, gak pakai baju, itu di kamarmu, wahai suami yang baik. Ini jangan berita di kamar dibawa keluar, sakit itu orang. Ini sebelum bicara syariat ya. Mau dipamerin di luar, katanya, oh kamu gak cantik ini. Bukan tidak cantik kalau pakai kerudung. Mungkin ada sesuatu memang, karena rambutnya sangat cantik. Sehingga dia mungkin lihat rambutnya. Itu kan pribadi, suruh masuk ke kamar, buka rambutmu, beres, selesai. Kalau memang urusannya pengen lihat rambutnya. Makanya sangat aneh kalau ada laki-laki pengen privasinya diobral. Nah ini, jadi yang perlu dibenahi cara berpikirnya. Bandingannya adalah masalah cantik. Enggak beda, istrimu ya tetap itu. Yang cantik-cantik, yang hitam-hitam ya itu tetap. Yang menjadikan cantik adalah bagaimana engkau dengan Allah. Takut kepada Allah. Semakin ghaddul basar menjaga mata. Sehingga semakin hari istrinya semakin tampak cantik. Karena dia menjaga matanya. Jadi perlu dibenahi cara berpikirnya dia. Kok bisa gitu? Ini terlepas dari urusan kita bicara syariat. Kemudian setelah itu. Ini masalah privasi loh ya. Anda pun sebagai seorang wanita mestinya sangat bangga kalau ternyata suamimu sangat mencintaimu. Dan pokoknya kamu hanya milikku. Gak boleh ada yang ngintip dirimu. Pokoknya harus kau hanya milikku. Ya bangga dong. Berarti seutuhnya dalam mencintaimu. Oh istri kok dipamerin, diobral sana. Baju tidur suruh pakai pinggir jalan. Pakai katok pendek lagi kadang-kadang. Wah ini kacau. Mana privasinya? Pasti adalah suami yang sudah cara berpikirnya salah. Ada cemburu. Dalam bercinta ada cemburu. Bukankah istri itu bisa dinikmati, mohon maaf seorang wanita, dinikmati adalah mohon maaf ia hubungan seks. Setelah itu disentuh. Kan ya? Dengan sentuh. Dia punya kalimat indah menyenandungkan salawat untuk suami. Kan indah semuanya. Termasuk dinikmati, dipandang. Itu kan privasi seharusnya. Kan sama. Nanti berkembang. Jadi engkau boleh dipandang orang. Ya bolehlah kau perdengarkan suaramu untuk orang. Oke. Ya setelah suaramu bolehlah kulitmu disentuh oleh orang. Nanti berkembang. Ya bolehlah. Setelah itu ya bolehlah coba-coba yang lainnya. Na'udzubillah. Itu laki-laki dungu. Nah. Kemudian setelah itu, bagaimana di saat kita melihat orang belum pakai kerudung? Ini babnya beda. Kita doakan, bukan kita caci dan kita cela. Cuman heran kita kalau ada suami seperti itu. Seorang istri itu, makanya istri tadi harus bingung, kok suami saya itu gak punya cemburu dengan saya. Masa saya dimati orang oleh orang-orang? Masa badan saya boleh dijelajah oleh matanya orang si jalang-jalang itu? Masa kulit saya boleh disentuh sama orang? Kan laki-laki dungu itu. Itu kan budaya barat sana, budaya kafir sana. Kalau lagi ada pesta, dipinjam istrinya buat disco. Oh, ajib. Nerakanya disiapin. Mana cemburunya? Istrinya jadi disco. Kalau gak ngasih katanya apa? Gak ada persahabatan berkawanannya. Tukar-menukar dan sebagainya. Allah. Memang berpikir itu penting. Yang benar itu. Kok bisa istrinya diajak disco terus diem saja? Tapi dia sudah berpikir. Ya inti coba istri saya disco. Saya disco sama istrimu. Nanti sambil berbisik janjian di mana? Memang mereka tidak ada iman. Jangan ditiru dong begitu Anda ahli iman. Cemburu dong. Cemburu. Kemudian di selanjutnya kalau kita melihat ada wanita yang belum pakai kerudung, doakan bukan untuk dihinakan. Sebab ada wanita yang belum pakai kerudung ya tadi suaminya dungu tadi. Jadi jangan disalahkan perempuannya itu, suaminya enggak mau pakai kerudung, dapat aurat. Satu. Mungkin juga dia belum banyak bergaul. Mungkin juga dia berkeinginan tapi belum tercapai. Enggak boleh kita merendahkan orang yang belum pakai kerudung. Saya hanya bicara laki-laki, tak ada saja. Saya laki-laki, Anda laki-laki sama. Ini kok begitu kan aneh. Mestinya paling senang untuk bagaimana istrinya. Istrinya terjaga, tertutup. Baik, jadi seperti itu kepada kaum pria semuanya. kecemburuanmu itulah kelak keyakinan yang sesungguhnya. Semakin engkau punya cemburu, itulah engkau laki-laki. Kemuliaan di dalam diri seorang laki-laki adalah cemburu. Ada wibawa di dalam hati. Cemburu kalau ada orang tiba-tiba iseng dengan anak-anaknya. Dia akan marah. Dia akan macam-macam gitu. Harus cemburu. Enggak diobral istrinya. Ya, enggak biar. Baik. Semoga Allah menjadikan wanita kita mulia. Dan laki-laki pria kita memuliakan wanita. Dan semoga semua dimudahkan untuk menutup aurat. Dan semoga semua dimudahkan untuk menjaga kehormatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau tanya, kenapa cewek saat saya lamar jawabnya kamu terlalu baik buat saya? Padahal kalau menurut saya gak baik-baik amat. Cuma ingin menjadi baik saja. Apa salah Buya menjadi orang baik? Salahmu tuh gak paham. Itu nolak halus. Iya yang paham dong. Masa nolak, oh kamu jelek ya. Kamu kecewa nanti. Masya Allah kamu terbaik untuk saya. Maksudnya nolak halus. Kamu paham aja itu. Masa langsung. Masa saya kan masa jadi baik gak boleh. Wah kalau baik beneran ya langsung. Siapa gak mau dengan baik? Wong penjahat saja itu. Perampok punya anak perempuan. Pengen punya mantu soleh kok. Seorang ibu pelacur, na'udzubillah, dia punya anak perempuan juga gak seneng kalau punya menantu yang suka melacur. Pengen baik, kebaikan dirindukan seseorang. Cuman karena wanita tersebut keluarganya mulia baik, gak menyakiti orang, kamu terlalu baik untukku. Atau bahasa lain, kami tidak pantas untuk keluarga kalian, insya Allah cari yang lain deh. Faham loh, oh, pantas kamu. Maksa kamu ini dia nolak halus. Baiklah Anda, semakin Anda baik, maka pasti yang akan mengambil Anda yang baik, insya Allah. Betul ya? Kemudian ada bahasa-bahasa yang halus ya. Kita harus paham dalam urusan pernikahan itu. Memang kadang kita berurusan dengan keluarga yang sangat punya hati, punya perasaan, menjaga. Biasa aja bahasa penolakan itu macam-macam yang halus. Atau mungkin anak saya belum pengen menikah. Mungkin ya maksudnya ya kamu ditolak halus, paham aja. Nunggu nanti sebentar lagi. Halus, enggak usah dipaksain. Enggak usah bertanya, apa sih alasannya? Memangnya saya kenapa? Oh kalau dikasih tahu nangis kau nanti. Pengen ditolak langsung, apa alasannya? Kan dikasih tahu dong, ini bukan lamar kerjaan, yang lamar menantu ini. Nah, menerima menantu ini. Jadi seperti itu ya, fahamlah. Kadang bahasa orang yang baik, orang soleh tidak menyakitkan. Coba kalau orang enggak punya adab, ah kamu tuh level siapa, enggak level dengan keluarga saya. Loh kan enggak enak, sakit itu. Tapi kamu sangat baik untuk anak saya. Biar anak saya belajar dulu, biar benar, biar ngaji, insyaallah. Kalau ada jalannya nih, kalau enggak ada, ya insyaallah semuanya masing-masing dapat jodoh yang baik. Itu faham kata lu, mundurlah pelan-pelan karena dia ngusirnya pelan-pelan. Ya Allah, cari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Gamal dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, apa hukumnya orang puasa membelikan makan untuk orang yang tidak berpuasa? Saya kan bekerja sebagai ojek online. Nah, di ojek online ini saya dapat orderan untuk membelikan makan. Mohon penjelasannya Buya, mohon maaf, terima kasih. Baik, pintu halal sangat luas. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan harus kita bangun bahwa siapapun yang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan beri yang halal lebih banyak dari yang ditinggalkan. Ini harus dibangun keyakinan ini. Kalau kita meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang halal lebih banyak daripada haram tersebut. Pegangi ini. Kemudian di dalam urusan pekerjaan semacam itu, sama. Kaidah harus dipakai. Anda sebagai tukang ojek, Gojek ya. Kan pakai call atau apa namanya? Grab. Kan. Anda tetap pakai kaidah ini. Kalau ternyata di situ Anda suruh bermaksiat, ya Anda undur diri. Yakinlah setelah itu Allah akan ganti lebih hebat lagi. Kalau urusan Gojek mungkin urusan belikan makanan. Tapi kalau urusannya urusan Grab, bisa saja seorang wanita, mohon maaf, yang ingin menjual diri, suruh ngantarkan ke hotel sana ini. Anda harus undur, mohon maaf. Mohon maaf. Kalau perlu Anda minta maaf dengan dia, bahkan mungkin dengan kalimat yang baik sampai dia tersentuh. Mohon maaf, Neng. Mau kemana? Mau ini, sudah ketahuan. Atau sudah langganan perempuan itu rupanya. Suka mondar-mandir di hotel dan sudah tahu. Atau ke tempat pelacuran misalnya. Anda mengundurkan diri dengan bahasa yang halus, terhormat. Bisa jadi dia tersentuh. Bukan langsung saja, wah kan sudah terlanjur janji. Oh, enggak bisa dong, haram kok. Sama kalau Anda ternyata dalam ojek, tolong belikan makanan di sana. Anda harus tahu untuk siapa. Untuk mbah saya yang sakit, untuk anak kecil saya. Oh ya, belikan. Tapi untuk saya, oh, enggak pernah puasa. Anda dosa, haram Anda menolong dia. Sederhana. Karena menolong kemaksiatan adalah maksiat. Tapi tidak semua orang yang makan di siang hari bulan Ramadan dosa kan. Ada anak kecil, ada orang sakit, ada musafir, kan begitu. Ada ibu-ibu yang lagi haid, macam-macam. Mungkin itu semuanya terjadi. Jadi kalau memang betul itu dimakan oleh orang yang wajib puasa, maka Anda dosa dalam hari ini. Dan di saat Anda menghindar dari dosa, yakin Allah akan ganti lebih banyak lagi. Lalu membangun keyakinan itu susah. Kita harus yakin dengan Allah. Dan kalaupun kita tetap menjalankan, enggak akan berkah. Dimakan anak kita pun bukan tambah baik, tambah bandel dia. Dimakan istri kurang ajar. Dimakan siapapun enggak baik karena harta haram. Takutlah kepada Allah, wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Satu pertanyaan jamaah bapak-bapak. Jamaah ibu-ibu, satu pertanyaan. Jauh, stafet, ada sampaikan. Ada. Jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ingin bertanya Buya, yang mulia. Pertanyaannya begini, dalam surat An-Nuh yang terakhir. An-Nur. Nuh. An-Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana qirli wali walidayya wali man dakhala baitiyal mu'min wal mu'minin wal mu'minat wala tajidiz zalimin illa tabar. Apa maksudnya, Buya? Mohon penjelasannya dari Buya. Ini adalah pendidikan bahwa pendidikan doa. Kalau doa itu jangan pelit. Ada orang zaman Nabi doanya egois. Ya Allah minta didoakan Nabi untuk dia saja, yang lain jangan. Doa pelit. Kalau doanya orang pelit itu susah dikabul oleh Allah, artinya kurang baik. Makanya kalau doa itu diperluas. Ini doanya hebat, diajari doa. Doanya adalah, ya Allah ampuni aku. Ampuni aku, setelah aku tidak lupa orang yang paling dekat dengannya, walidayya, orang tua. Kemudian setelah dia mendoakan orang tua, terlintas lagi, kan rumah ini sering ada orang masuk, liman dakhala baiti mu'minan. Walil mu'minin, diperluas lagi doa. Dan ini kaidah doa. Maka doa itu idza ummartafa. Semakin kita perluas doa itu akan semakin mudah diangkat oleh Allah. Ada orang doanya, ya Allah semoga rizki kau berikan kepadaku, anakku soleh-soleh semuanya. Ada yang nyinggung anak tetangga gimana, ya entar dulu, yang penting anak saya. Tetangga ini, rizkinya tetangga, enggak. Kalau doa itu Anda perluas. Anda mungkin pertama, ya Allah berikan pada aku rezeki yang cukup, rezeki yang halal, ya Allah. Ingat tetangga, tetanggaku juga ya, semua ya Allah. Semakin kita perluas, semakin bersih hati. Dan tanda kita ingat kepada orang, orang-orang yang beriman. Kemudian di sini ada doa untuk orang-orang yang berbuat zalim. Orang zalim bisa saja didoakan dengan kehancuran. Dengan kehancuran. Jangan kau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali mereka adalah kehancuran, ya Allah. Orang zalim. Dan Nabi pun lebih banyak Nabi mendoakan orang yang berbuat zalim kepada Nabi adalah dengan doa kebaikan Rasulullah SAW. Dan Nabi-Nabi terdahulu di saat didzalimi oleh kaumnya, ada sampai mengatakan, dan tadar, jangan tinggalkan di atas bumi kecuali orang-orang itu. Habiskan semuanya, Nabi Nuh. Nabi Nuh doanya begitu. Doa Nabi Nuh, habisin saja. Sebab kalau nanti melahirkan juga keluar orang begitu lagi. Ini Nabi. Kalau Nabi Muhammad tidak. Dan memang sengaja Allah buat setting seperti Allah yang maha tahu. Nabi penuh rahmat. Tapi dengan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kalau ada orang berbuat zalim, pemerintah yang zalim misalnya, kemudian tetangga yang zalim sangat. Ini kalau kita mendoakan orang yang berbuat zalim dengan doa kehancuran, itu ada contohnya. Juga diperkenankan. Orang-orang yang membuat kezaliman. Jadi ada contohnya. Cuma nanti dibanding dengan pendidikan yang lain, sebaiknya jangan langsung kepada doa kehancuran. Doakan semoga Allah berikan hidayah. Anggap saja mungkin di sebuah kerajaan mana ternyata rajanya zalim dan sebagainya, ya. Maka kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku punya doa yang sangat dikabul oleh Allah, satu saja niscaya doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpinku agar dia benar. Jadi doakan yang baik dulu, semoga Allah memberikan hidayah dan sebagainya. Hidayah, petunjuk. Kemudian setelah itu ya, kok enggak ada perubahan, ya Allah, singkirkan saja ya Allah. Jauhkan saja ya Allah. Jadi mendoakan orang yang berbuat zalim itu ada contoh, diperkenankan. Tetapi ingat ada marhalahnya. Jangan dikit-dikit main kutuk, main hancur, tidak. Bukan seperti itu di dalam kaidah kita berdoa. Doa dulu dengan doa kebaikan, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Nabi didzalimi waktu di Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seperti itu. Jadi ada dua faedah. Yang pertama, kalau doa tolong diumumkan. Umum, luas. Jangan hanya doanya orang egois. Yang kedua, jika ada orang yang berbuat zalim dan sesungguhnya sah kalau ingin mendoakannya, akan tapi lihat. Ini kisah Nabi Nuh doanya seperti itu. Kalau kita lihat nih surat Nuh. Nabi surat Nuh. Ini. Ada di ayat yang lain, bukan di sini. Bagaimana doa Nabi Nuh? Banyak doa Nabi Nuh itu ya seperti itu. Akan tapi Nabi Muhammad selalu mendoakan doa kebaikan untuk umatnya. Yang memusuhi pun didoakan, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka zalim kepadaku karena mereka belum tahu, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Indah doa Rasulullah SAW. Maka utamakan doa seperti itu dulu. Kemudian nanti pada akhirnya kalau orang zalim-zalimnya parah, membuat kejahatan, membantai kaum muslimin, tidak apa-apa. Ahlik ya Rab. Ahlik ha'ulah. Ahlik hum. Hancurkan mereka. Karena jelas membantai kaum muslimin. Menodai kaum muslimin. Merendahkan kaum muslimin. Boleh pada akhirnya doa semacam itu. Nah. Tapi kalau enggak jelas kedolimannya, itu doanya orang dendam. Hati-hati, kalau mendoakan orang yang tidak pantas didoakan, doakan kembali kepada kita. Makanya kalau sudah pasti jelas-jelas dia zalim, kurang ajar, dan serah, sah kita mendoakan dengan kehancuran. Tapi kalau masih kayaknya, jangan-jangan dia tidak zalim yang sesungguhnya, ada informasi saja yang masuk kepada kita. Sudah kita doakan, doa diangkat, tak tahunya dikembalikan ke kita. Karena apa? Orang yang didoakan tidak layak untuk menerima doa itu, sehingga doa dikembalikan kepada yang mendoa. Itu saja. Semoga Allah mengkabul doa-doa kita. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang zalim di negeri ini. Sehingga dari perbuat zalim menjadi orang yang baik. Dan juga semoga Allah menjauhkan bangsa ini, negeri ini dari orang-orang berbuat zalim. Allahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Apakah ada sikap dari keseharian kita yang dapat menjadi sebab atas kerasnya hati sehingga sulit untuk menerima nasihat dari orang lain Bu ya? Baik. Mohon penjelasannya agar kami dapat terhindar dari hal-hal tersebut. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasnya hati sebabnya ada. Di antaranya adalah kemaksiatan yang terus-menerus yang dilakukan seorang hamba tidak segera dihapus dengan permohonan ampun. Nabi yang menjelaskan dalam satu riwayat, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Hati itu semula adalah mata hati, kita sering menyebut dengan istilah mata hati. Mata hati seorang penjahat pun dia masih bisa melihat kebaikan sebagai kebaikan. Orang badungnya kayak apa, dia ngerti kebaikan. Tadi perampok nomor satu pun tadi, pengen punya menantu ya jangan perampok deh. Kalau pezina kayak apapun juga tidak menghendaki anak-anaknya jadi pezina semuanya. Karena hati kecilnya. Jadi pada dasarnya hati itu melihat kebaikan. Hawa nafsu yang menutup. Sehingga orang buta kebaikan. Dah. Yang menjadikan hati itu gelap namanya maksiat. Jadi kemaksiatan itu akan menutup hati, itu caranya itu kal hasiri udan uda. Jadi kemaksiatan dilakukan seorang hamba sekali kayak hasir. Hasir itu dipintal, tikar. Tikar itu bagaimana bisa lebar? Itu bukan lebar, itu hanya dari bahan yang kecil cuman dipintal-pintal-pintal-pintal jadi lebar. Begitu juga yang namanya kotoran hati. Dosa dilakukan seorang hamba tidak segera tobat nempel. Nempel, nempel, nempel, nempel, nempel menjadi gelap. Kalau sudah gelap hati makanya keras hatinya. Dan maksudnya keras hati bukan hatinya merongkol kayak batu begitu, bukan. Keras hati itu enggak dengar nasihat. Dengar firman Allah enggak trenyo, dinasihati orang malah bantah, dinasihati nyemprot malahan. Itu enggak pernah misap sami'na wa atha'na, susah karena keras hatinya. Kalau diingatkan ulama malah melawan keras hati. Nah, jadi sebabnya di antara adalah kemaksiatan. Maka pandai-pandailah kita memohon ampun kepada Allah. Dan sadari bahwasanya setiap langkah kita ini kadang diwarnai dengan kemaksiatan dalam langkah kita. Biarpun menuju ke tempat yang baik pun kadang maksiat pun kita bawa. Misalnya pergi ke masjid, niatnya benar karena Allah. Cuman karena kita punya mata, ternyata di jalan kita melihat sebuah kemaksiatan. Masuklah wilayah maksiat. Kemudian kalau kita tidak segera menyadari, menyesal, kemudian istighfar, maka akan nempel di hati menjadi gelap. Terus. Makanya kefasikan itu bukan serta-merta dosa gede. Bukan zina saja, bukan mabuk saja, bukan. Akan tapi bisa dosa-dosa kecil. Israr terus-menerus dalam shogair, dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang diremehkan akan menjadi gunung dosa. Jadi gede juga. Maka ini yang pertama adalah masalah dosa. Kemudian nanti disebutkan juga para ulama agar hati tidak keras itu ya. Kalau tertawa dibatasi jangan. Tertawa ngakak-ngakak itu juga ngeraskan hati. Makan banyak-banyak. Makannya kalau tidak full tank itu enggak bisa. Harus full tank kalau makan itu. Itu bisa menjadikan keras hati. Dosa-dosa jelas tadi. Ini dari yang mubah. Tertawa kan bukan sebuah yang haram tertawa. Tapi kalau tertawanya ngekek-ngekek terus, wah keras hatinya. Baik, itu diantaranya. Tapi yang paling penting adalah kemaksiatan. Maka ayo kita selalu memohon ampun kepada Allah. Agar lembut hati kita. Kemudian juga ada sebab-sebab agar lembut hati. Diantaranya peduli dengan orang lemah. Di samping tadi menjauhi kemaksiatan, nanti agar lembut hati kita. Cintailah orang lemah, fukara, orang fakir, orang miskin, orang lemah, orang yatim. Sampai dalam riwayat disebutkan, man habba yulayyan qalbuh. Kalau ada orang yang dilembutkan hatinya, fal yudni minhu yatima. Hendaknya mendekatkan kepadanya anak yatim, fal yamsah ra'sah. Diusap kepalanya. Bukan diusap kepalanya, lanjutkan hadisnya. Nah, wa yut'imuhu bima yat'amuh. Oh, kama qala Rasul, memberi makan dia seperti ia makan. Wa yulbisu bima yalbasuhu, memberi pakaian seperti ia pakai. Artinya memuliakan anak yatim itu adalah menjadikan lembut hati. Mungkin ada seorang istri punya suami yang keras hatinya. Coba bisiki, suamiku keras enggak apa-apa. Awal-awal ambil anak yatim. Yuk kita ambil, kita besarkan dia. Antaranya itu anak yatim orang fakir. Ayo bang, kita ambil anak yatim orang fakir. Kita bawa, bukan dibawa ke rumah kita. Jangan-jangan rumah kita rumah tidak layak hidupnya anak berkembang. Rumah full televisi, rumah full internet, rumah full. Ini mungkin kita ambil satu anak, kita tempatkan di tempat mulia, di pesantren, sampai dia terdidik dan sebagainya. Lihat, Allah Maha Kasih dan Maha Tahu, menjadi sebab lembutnya hati. Berkasih sayanglah dengan orang lemah, maka Allah akan melembutkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Kajian ada dilanjutkan 1 jam lagi, kurang lebihnya 1,5 jam lagi. Atau 1 jam lagi, 1,5 jam ya. Ada kajian di sini. Kajian Zawiyah Duha, jam 10.30. Kemudian nanti sore seperti biasa, kajian Madrasah Ramadan setiap sore. Kita baca kitab Syifa, karangan Qadiyat. Kemudian hadis besok seperti biasa, enggak ada libur. Halaqah Fajar tadi pagi ada kajian juga di sini, baca kitab Sulamut Taufik, kitab kecil tapi gede faedahnya. Kemudian jangan lupa untuk bisa menghadiri buka bersama nanti, buka bersama tanggal 13 Ramadan atau 18 Mei. Acara mulai habis asar sampai selesai tarawih. Bagi yang ingin berpartisipasi pun Anda boleh bergabung langsung saja, apa yang bisa Anda sumbangkan. Itu kalau ada yang ingin berpartisipasi. Kalau enggak pun Anda insya Allah datang, tetap ada minum, ada kurma, nanti ada makan malam insya Allah. Ini hanya menjawab pertanyaan sebagian orang, saya ingin numpang gimana? Kalau saya ngadain buka di rumah saya ribet karena saya orang sibuk, saya titip, boleh. Tapi harus koordinasi dong, kasih tahu di sini. Jangan Anda ngirim tahu untuk 1, untuk 5.000 orang, semuanya suruh makan tahu nanti. Dibagi-bagi nanti ya. Atau cabe, tahu masih enak dimakan, cabe. Semuanya ngasih cabe. Wah, ini sahur apa? Bukannya pakai cabe kan enggak enak. Koordinasi nanti. Ada di standnya. Baik, infak studio kami himbau dan mohon agar semuanya bisa memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim hamba yang bisa menyelesaikan urusan studio televisi Al-Bahjah. Televisi sudah ada di satelit, televisi sudah ada di, tapi studionya belum punya, ini kan belum beres-beres. Padahal dari situlah nanti akan ditayangkan di mana-mana. Dengan studio itu maka kita bisa produksi sebanyak-banyaknya. Semakin besar manfaatnya, ilmu bisa disebar ke sana sini, ya. Oh, ada kajian Zawiyah Tuhan, enggak ada hari Sabtu sama Ahad rupanya ya. Saya masih apa aja. Ini yang ngaji pada ngantuk nih. Ah, ngaji malas. Ngaji ada libur. Libur tuh makan. Tidur libur dulu deh. Ngaji libur baik. Enggak ada berarti tadi Zawiyah Tuhan enggak ada sama Ahad. Baik, Infak Center Al-Bahjah yang ingin berderma, ikut berpartisipasi di pesantren, silahkan. Di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7204292. Atau di Bank BNI Syariah nomor rekening 7407333. Atas nama Yayasan Al-Bahjah semuanya. Yang ingin membayar zakat biasanya, ada orang yang zakatnya tahunan, biasanya pas di bulan Ramadan ingin bayar zakat. Kita juga ada, zakat bukan untuk bangun pondok ya, zakat bukan untuk makan santri, zakat bukan untuk bangun masjid, bukan. Zakat akan disalurkan kepada yang benar-benar berhak, supaya tidak salah. Anda bisa menyalurkan zakat Anda ke BNI Syariah nomor rekening 07204200, 07204200 atas nama Yayasan Al-Bahjah, atau langsung kantor Mizka, manajemen infak zakat dan apa itu K-nya itu. Hah? K itu apa? Pakaf. Miska. Baik, itu saja insyaallah. Kemudian yang ingin mendaftarkan putra putrinya di pesantren, ada untuk tafaqquh kelas dewasa, untuk mencetak ulama menjadi ustad-ustad yang insyaallah punya ilmu yang cukup insyaallah, adalah di bisa mendaftarkan umurnya 14 sampai 12 Rajab sampai 57 Syawal. 7 Syawal dites,